فقال رحمه الله قال الإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمستياك ما قلنا حديث مصرح dan sungguh orang-orang Jahmiyah mengingkari perkara ini. Mengingkari apa? Sifat Allah. Mengingkari sifat Allah. Qala rahimahullah, qata asy-syekh, qala asy-syekh al-alama Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah. Lidha qala mu'alliful qasidah, oleh karena ini berkata pengarang qasidah. Siapa pengarang qasidahnya? Qil. Siapa Qil? Aina Haidar? Mana? Kok di sini kosong? Hisam sendirian. Siapa pengarang Ha'iyah? Siapa Gil? Siapa Sam? Siapa pengarangnya? Di Rahmat Al-Imam siapa Is? Lih. Muhammad siapa namanya? Bas Al-Imam Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah. Beliau mengatakan dalam qasidah ini, wa qad yungkirul jahmiyu hada, ay al-jahmiyatu al-mu'attilatu wal-musyabbihatu kulluhum yungkiruna ma dalat alaihi nususul kitab wa sunnah min isbatil asma'il husna wasifatil kamali lil khallaqil alim. Al-Imam Abi Dawud rahimahullah mengatakan, dan sungguh orang-orang Jahmi mengingkari perkara ini. Maksudnya kata beliau, orang-orang Jahmiyah mu'attilah, orang-orang Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Wal musyabbiha, dan orang-orang yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Kenapa mereka sama? Karena seorang mu'attil, dia adalah orang yang musyabbih, orang yang menolak nama dan sifat Allah. Mereka adalah orang yang menyerupakan Allah. Karena menurut mereka, oh kalau tangan, oh berarti tangan seperti, karena seperti itu mereka tidak menerima, oh berarti itu apa? Tidak bisa masuk akal, ditolak. Atau orang musyabbih, orang-orang yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Seluruh mereka mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dari penetapan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna bagi Al-Khallaq, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha menciptakan. Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang mengingkari secara menyeluruh, dan ada yang mengingkari secara apa? Sebagian. Sebagian mengakui dan menetapkan, sebagian sifat diakui dan ditetapkan, dan sebagian nama dan sifat diingkari. Seperti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, dan orang-orang siapa? Kullabiyah. Mereka menolak sebagian nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh mereka adalah Jahmiyun. Pengikutnya Jahm bin Safwan. Yang Jahm bin Safwan mengambil pemahaman ini dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Yang Ja'ad bin Dirham mengambil pemahaman ini dari Yahudi. Maka ilmu mereka adalah warisan Yahudi. Ilmu mereka adalah peninggalan dari ilmunya orang-orang Yahudi. Qala fa ammal jahmiyatu fa innahum nafau anillahi asma'ahul husna wa sifatihil ula. Maka adapun orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, sesungguhnya mereka menafikan dari Allah nama-nama yang husna. Allah tidak punya nama. Wa sifatihil ula, dan Allah tidak punya sifat. Fasabbihuhu bil adam au fasabbahuhu bil adam. Maka orang-orang Jahmiyah menyerupakan Allah dengan apa? Sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Allah tidak punya sifat. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Ini apa? Tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di atas dan tidak ada di bawah, itu adalah sesuatu yang ma'dum. Maka para ulama mengatakan bahwa orang-orang Jahmiyah itu beribadah kepada syai'in ma'dum, kepada sesuatu yang tidak ada. Orang-orang Jahmiyah beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Fa innahum li'anna alladhi la yusamma bismin wa la yusafu bisifatin fahuwa adam. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak diberi nama dengan satu nama, dia tidak punya nama, dan tidak disifati dengan satu sifat, tidak punya sifat. Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat, itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kalau ada, dia punya nama. Kalau ada, dia punya sifat. Fal'abidu minhum ya'budu adaman. Maka ahli ibadah dari kalangan Jahmiyah, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada, ma'dum. Ini siapa? Orang-orang Jahmiyah. Mereka beribadah, mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Wal'abidu minal musyabbihah, dan ahli ibadah dari kalangan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Musyabbihah mengatakan, oh kalau Allah punya tangan, berarti tangannya seperti tangan makhluk. Kalau Allah punya wajah, oh berarti wajahnya seperti wajah makhluk. Kalau Allah itu turun, berarti turunnya seperti makhluk. Kalau Allah itu ridho, berarti ridhonya seperti makhluk. Dan seterusnya, menyerupakan. Ada babil? Nulis yang bagus. Duduk di tempatnya. Apa dul? Apa? Orang-orang musabbiha yang mereka ahli ibadah, mereka beribadah kepada sonam, kepada berhala. Kenapa? Karena mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka menyerupakan nama Allah dengan nama makhluknya. Li'annahu syabaha Allah bi khalqihi. Karena mereka orang-orang musabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Semua diserupakan. Semua dikatakan sama. Ini musabbihah. Dan keduanya adalah dhalal. Keduanya adalah sesat. Yang mengingkari juga sesat. Yang menyerupakan juga sesat. Ifrat dan tafrit, berlebihan dan meniadakan, meremehkan. Wa ahlu sunnati wal jamaah ya'buduna ilahan wahidan wallahu alladhi yajibu an yuta'a fala yu'sa. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka beribadah kepada sesembahan yang satu, sesembahan yang esa, yaitu Allah yang wajib untuk ditaati, tidak boleh untuk dimaksiati. Allah itu wajib ditaati. Allah tidak boleh dimaksiati. Wa yudkaru fala yunsa. Allah itu wajib diingat, tidak boleh dilupakan. Allah wajib diingat dan tidak boleh apa? Dilupakan. Wa yuskaru fala yukfar. Allah wajib disyukuri dan tidak boleh apa? Dikufuri. Allah itu wajib disyukuri karena semua yang ada pada makhluk, nikmat yang ada pada makhluk, semuanya datangnya dari Allah. Tidak boleh mengingkari itu semua. La yastahiqqu an ya'buda ahadun siwahu. Maka tidak berhak, tidak boleh, tidak benar ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah. Salah kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka kalau beribadah kepada kayu besar, batu besar, itu salah. Itu peribadatan yang batil. Demikian juga kalau ada yang beribadah kepada orang yang telah mati, apakah itu para kiai, ataukah para wali, ataukah para nabi, itu adalah ibadah yang salah. Itu ibadah yang batil, tidak boleh. Tidak benar kalau ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah. Karena tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah semata. Allah yang akbar. Allah itu paling besar. Ya. Dikatakan Allahu akbar. Begitu ya, Dar. Haidar. Allahu akbar artinya apa? Allahu akbar itu apa? Allahu akbar artinya apa? Allah maha besar, akbar. Allah itu paling besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Tidak ada suatu pun yang lebih besar dari Allah, karena Allahu Akbar, Allah itu paling besar. Maka seluruh makhluk adalah kecil. Maka tidak boleh ada pertanyaan, ya Mus'ab, ya Mus'ab, tidak boleh bertanya, bisa enggak Allah menciptakan yang lebih besar dari Allah? Pernah dengar orang ngomong begitu? Enggak? Semua makhluk adalah kecil. Kalau diciptakan oleh Allah berarti makhluk, dan semua makhluk adalah kecil. Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar, yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah adalah salah, seperti orang-orang Jahmiyah. Yang kedua, orang-orang yang menyerupakan nama-nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya adalah salah. Adalah apa? Salah. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Dan orang-orang yang menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya, mereka beribadah kepada apa? Berhala. Dan jalan yang selamat adalah jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, menetapkan nama-nama dan sifat tanpa menyerupakan. Qala rahimahullah, qala al-imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, al-imam Abdullah Ibn Sulaiman Ibn As'ad rahimahullah, wa indana bimistaki ma kulna hadisun musarrihu. Dan di sisi kita, di sisi kita siapa? Ahlu Sunnah. Di sisi Ahlu Sunnah, menurut Ahlu Sunnah, pendapat yang ada ini bimisdaq, dengan pembenaran, dengan dalil. Pendapatnya Ahlu Sunnah itu dibenarkan oleh dalil. Apa kata beliau? Hadisun musarrihu, hadis yang musarrih, menyebutkan dengan sharih, dengan jelas, dengan terang dan gamblang. Ini Ahlu Sunnah, berkeyakinan sesuai dengan dalil, berkeyakinan sesuai dengan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, wa indana bimistaki ma kulna hadisun musarrihu, ay inda ahli sunnati wal jamaah alladhina yantikul muallifu bilisanihim ma yusaddiku qawlahum fi ru'yatil mu'minina lirabbihim wal hadithus sarihu alladhi rawahu Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa qad taqaddama qariban. Maksudnya kata Syekh Zaid rahimahullah, di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang dikatakan oleh mu'alif, yang mu'alif mengatakan apa? Indana, inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa yang membenarkan pendapat mereka dalam perkara apa? Bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb mereka. Hadis yang sharih, yang lafaznya jelas, terang dan gamblang, yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu wa taqaddama qariban, dan ini telah berlalu baru saja sebelum bait syair ini. Wa fi isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim fi arasatil qiyamati wa ma'ahum munafiqun. Di dalam hadis itu ada penetapan bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb mereka di mana? Arasatil Qiyamah, di padang mahsyar. Wa ma'ahumul munafiqun, dan bersama orang-orang mukmin orang-orang munafik. Wa fil jannati khalisatun lil mu'minin, dan di surga ini murni khusus bagi orang-orang mukmin. Di hari kiamat, di padang mahsyar, beliau mengatakan bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb mereka, bersama mereka orang-orang munafik. Adapun di surga, yang melihat Allah adalah khusus orang-orang mukmin. Kama anna nususal kitabi wa sunnati musyarrihatun bi anna Allah tabaraka wa ta'ala lahul kamalul mutlaq dzatan wa asma'an wa sifatin. Sebagaimana sungguhnya nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan secara sharih, secara jelas dan gamblang, bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, bagi Allah lah kesempurnaan yang mutlak, baik zatnya, nama-nama dan sifatnya. Allah itu sempurna secara mutlak, artinya tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun, baik pada zatnya, pada namanya dan sifat-sifatnya. Wa annahu laisa sabihun lahu min makhluqatihi, dan sungguhnya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun keyakinan dari kelompok yang menyimpang, insya Allah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanahumdi asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.